Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yurdi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, masih kita melanjutkan membaca syarah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa min hilmihi ta'ala anna al-'abda yusrifu 'ala nafsihi. Wallahu ta'ala qad arkha 'alayhi hilmahu. فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. Dan di antara sifat hilm Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan setiap pelaku perbuatan dosa untuk dihukum seketika itu pula. Allah memberikan tangguh kepada mereka. Bahasanya seorang hamba yang berbuat israf terhadap dirinya, ini berbuat dosa, menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala mengulurkan kepadanya, memberikan kesempatan, waktu tangguh. Fa'idha tabal abdu wa anaba, sehingga apabila hamba tadi bertaubat dan berinabah. Inabah yakni seorang kembali kepada Allah dan menempuh amal-amal salih untuk memperbaiki apa yang telah lalu dari kejelekannya. Maka seorang yang demikian keadaannya, faka'annahu ma jaro minhu jurmun, maka seakan hamba tadi tidak pernah melakukan satu kejahatan pun, satu dosa pun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah, dihasankan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian juga oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu min adz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Bahasanya seorang yang bertaubat dari sebuah dosa, jadi yang memenuhi persyaratan taubat nasuh, ya, sebagaimana sudah sering dipelajari tentang syurut at-taubah, maka seorang yang demikian keadaannya, ini bertaubat dari sebuah dosa dengan sebenar-benar taubat, seakan seperti seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang bagaimana keadaan seorang yang terjatuh ke dalam sebuah dosa, kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki dirinya, maka keadaan hamba yang seperti ini bisa jadi keadaannya setelah terjatuh ke dalam perbuatan dosa itu lebih baik dibandingkan sebelum dia terjatuh ke dalam dosa. Maka di sini, ya, sebagai hasungan, dorongan untuk kita semua untuk bertaubat dan memperbanyak taubat dari dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Termasuk dalam hal ini, ini bagaimana kemuliaan orang yang kembali kepada jalan kebenaran setelah terjatuh ke dalam penyimpangan. Kemudian beliau menyatakan selanjutnya, wa ma'a kamali hilmihi wa sabrihi fa huwa ta'ala asy-syakuru li'ibadihi alladhi yaghfiru al-katsira min az-zalali wa yaqbalu al-qalila min al-'amali Wa idza akhlasal 'abdu 'amalahu dha'afahu bi ghairi hisabin. Bersamaan sifat hilm dan sabarnya Allah Subhanahu wa taala, Dia juga zat yang asyakur li'ibadihi, maha mensyukuri terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari kebaikan. Alladhi yaghfirul katsira minaz zalal, zat yang mengampuni sekian banyak ketergelinciran hamba-hambanya. Wa yaqbalul qalila minal amal, zat yang menerima walaupun pada kadar sedikit dari amalan hambanya. Wa idza akhlasal 'abdu 'amalahu dha'afahu bi ghairi hisab. Dan seorang hamba ketika mengikhlaskan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang diperbuat dari amalan soleh itu bi ghairi hisab, dengan pahala yang tidak terhitung besarnya. Wa ja'ala al-qalila katsiran was-saghira kabira. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kecil itu menjadi besar. Amalan yang sedikit itu menjadi banyak dan amalan yang kecil menjadi besar dengan sebab kekuatan keikhlasan tersebut. Sehingga dari sisi kekuatan keikhlasan inilah terbedakan pahala yang didapatkan oleh masing-masing pelaku amalan soleh. Bisa jadi ya zahir dari sebuah amalan sama, namun di sana perbedaan pahala yang didapatkan oleh masing-masing pelaku amalan itu bergantung kepada kekuatan keikhlasan mereka. Di antara yang menunjukkan tentang bagaimana besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah amalan yang betul-betul semata mengharap pahala darinya, Al-Imam Ibn Majah di dalam sunannya dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi walau kamafhasi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man bana masjidan lillah." Siapapun yang membuat atau membangun sebuah masjid lillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala darinya semata. Walau kamafhasi qatatin, walaupun ukurannya hanya selebar atau seluas tempat atau sarang burung, ya, tempat burung meletakkan telurnya. Yang kalau diukur untuk berdiri saja seorang yang salat tidak cukup. Sehingga kata para ulama ini untuk mubalaghah. Jadi walaupun ukuran yang dibangunnya hanya sekecil ini, au asghar atau bahkan lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk hamba tadi yang bangun sebuah masjid dengan ukuran sekecil itu pun sebuah rumah di jannah. Dan rumah di jannah tentu tidak sama dengan rumah-rumah di dunia ini, ya. Semewah apapun istana yang ada di dunia ini tidak akan bisa melampaui, ya, dari rumah-rumah yang ada di jannah. Para ulama ketika menjelaskan makna dari hadis ini, di antaranya sebagaimana yang dinukil Al-Hafid, bahwa sebuah masjid yang di sana dalam pembangunannya, ya, ikut serta padanya sekian banyak orang, sehingga bisa jadi peran serta seorang dalam pembangunan masjid itu kalau diukur hanya seluas ukuran tadi, seluas sarang burung. Walaupun sekecil itu perannya, Allah Subhanahu wa taala tetap akan membangunkan untuknya rumah di jannah. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang pembangunan sebuah masjid yang ikut dalam pembangunan itu sekian banyak orang, apakah dia mendapatkan pahala sebagaimana yang ada pada hadis ini? Al-Imam Ibn Utsaimin menjawab bahwa siapa saja yang ikut berperan di dalam pembangunan masjid tersebut, dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari sisi membangun masjid itu, yang kedua pahala dari sisi ta'awunnya. Karena tidak akan terwujud masjid yang dengannya bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah di dalamnya tanpa adanya ta'awun ketika masjid itu dibangun secara bersama-sama. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan terkurangi amalannya dengan sebab amalan orang lain, dan masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan yang ditempuhnya. Kemudian Al-Lajnah juga ditanya tentang yang semisal ini, apakah seseorang yang terlibat dalam, yakni berperan dalam sebuah pembangunan, apa yang dilakukannya termasuk dari amal jariah atau yang diistilahkan sedekah jariah? Maka dijawab dengan tegas bahwa peran apapun yang dia lakukan dalam pembangunan sebuah masjid, maka ini akan menjadi jariah, sedekah jariah baginya, yang akan terus mengalir pahala untuknya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wayatahammalu 'abduhu min ajlihi ba'da al-mashaq, dan seorang hamba ketika menempuh suatu amalan, dia terkadang mengalami sebagian dari al-mashaq, yakni kesulitan, kesusahan, beban untuk dia bisa mengamalkan itu. Fayashkurullahu lahu wa yakumu bi'aunihi wa yakunu ma'ahu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mensyukuri upaya keras hamba tadi yang dia menemui kesulitan ketika berupaya melakukan amalan soleh tadi. Wa yakumu bi'aunihi, dan Allah Subhanahu wa taala pun menolongnya. Wa yakunu ma'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Dan kebersamaan yang dimaksud di sini al-ma'iyyah al-khashah, yang memiliki atau mengandung makna pembelaan, pertolongan, dan pengokohan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tadi. Fatanqalibu tilkal mashaqu wal masa'ibu suhulatin wa tilkal mata'ibu rahatin. Sehingga berubahlah kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh hamba tadi ketika berupaya untuk menempuh sebuah amalan salih menjadi kemudahan-kemudahan, dan berubahlah kelelahan-kelelahan yang dihadapi oleh hamba tadi untuk bisa menempuh amalan soleh tadi menjadi kelapangan-kelapangan dan kebahagiaan bagi hamba tadi. Tayib, ini yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.